الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua jenis talak, yaitu talak as-sunnah dan talak bid'ah. Telah kita jelaskan makna talak as-sunnah, yaitu menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak dalam kondisi yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan dalam syariat, yaitu apabila seseorang mentalak sesuai apa yang telah ditetapkan di dalam syariat ini, baik yang berkaitan dengan hitungan talak, yaitu menjatuhkan talak pada masa iddahnya, menjatuhkan talak tidak sekaligus, yaitu sekali menjatuhkan talak hanya untuk satu kali, dan menjatuhkan talak pada saat dia, yakni istrinya, dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan di antara keduanya. Dan telah kita sebutkan ijma' ulama bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, talak yang sunnah hukumnya waqi', bahwa talak tersebut terjadi dan sah. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, at-talaqul bid'i wa hukmuh, talak bid'ah dan hukumnya. At-talaqul bid'i, yang dimaksud dengan talak bid'ah, huwa at-talaqu alladhi yuqi'uhu ar-rajulu 'ala al-wajhi al-muharram alladhi naha 'anhu asy-syari'u, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang lelaki dengan cara yang diharamkan, yaitu dengan cara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu disebut bid'ah, karena bid'ah adalah perkara yang menyelisihi syariat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan disebut talak bid'ah? Kata beliau, wa yakunu bi ahadi amrayn, bahwa talak bid'ah itu dilakukan dengan salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, ada di talak yang berkaitan dengan jumlah cerai yang dijatuhkan. Yang kedua, hali iqa'ihi, kondisi ketika dia menjatuhkan cerai. Sebagaimana pada talak sunnah, demikian pula ada yang berkaitan dengan jumlah talak, ada pula yang berkaitan dengan kondisi ketika menjatuhkan talak. Fa'in talaqaha thalathan bilafdhin wahidin, maka seseorang melakukan talak bid'ah yang diharamkan apabila seseorang mentalak istrinya tiga kali dengan satu lafaz. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, anti taliq, anti taliq, anti taliq. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Tiga kali. Di satu majelis. Atau misalnya dia mengatakan, kamu saya cerai tiga kali. Atau dia mengatakan, kamu saya telah talak tiga. Ini termasuk talak yang diharamkan. Menjatuhkan talak sekaligus. Au mutafarriqatin fi tuhrin wahidin. Atau dalam waktu yang berbeda-beda, namun di satu keadaan. Yaitu satu keadaan suci seorang wanita. Kalau dalam talak sunnah, sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, ketika dia hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, dia tunggu masa suci yang dia belum berhubungan. Setelah itu dia mengatakan, kamu saya cerai. Satu kali. Setelah itu ditunggu masa haid. Masa haid, kemudian setelah haid dia mengalami suci. Nah, pada suci yang kedua, boleh dia menjatuhkan. Kamu saya cerai. Yang kedua. Lalu setelah itu, ditunggu lagi. Masa haid. Setelah itu dia menunggu, yakni ketika istrinya tersebut suci kembali, baru dia jatuhkan lagi yang berikutnya. Sehingga menjadi talak tiga. Ini yang sunnah. Ini yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Namun ketika dia mengatakan kepada istrinya pada saat istrinya dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan, misalnya hari ini, hari Selasa, dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai. Besok lagi hari Rabu, keesokan harinya dia mengatakan, kamu saya cerai. Dua. Keesokan harinya lagi, yang ketiga, kamu saya cerai. Di satu keadaan, yaitu satu keadaan suci wanita tersebut, dia menyatukan talak tiga meskipun majlisnya berbeda. Ini termasuk talak bid'ah. Ini termasuk talak bid'ah. Ini yang dimaksud oleh beliau, au mutafarriqatin fi tuhrin wahidin. Atau menjatuhkan talak secara terpisah, 1, 2, 3 terpisah, tapi di satu keadaan suci wanita tersebut. Yang seharusnya dia menunggu haidnya dulu, kemudian setelah itu suci, baru jatuhkan yang kedua. Tapi ini tidak. Di satu keadaan suci, maka dia menjatuhkan talak tiga kali meskipun di waktu yang berbeda-beda. Maka ini termasuk talak bid'ah. Au talaqaha wa hiya haidun au nufasa. Atau dia menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Ini termasuk menjatuhkan talak yang haram. Oleh karena itu penting, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seseorang memahami bagaimana cara menjatuhkan talak. Tidak sekedar terjadi pertengkaran lalu dia merasa bahwa dia tidak akan bisa bersama hidup dalam satu rumah tangga, langsung dia menjatuhkan talak tanpa melihat kondisi wanita tersebut yang menyebabkan dia melakukan talak bid'ah. Yang menyebabkan dia melakukan talak bid'ah. Maka hendaknya seorang memperhatikan. Ini semua demi kemaslahatan sebuah rumah tangga. Boleh jadi ketika ditunggu masa haid, lalu kemudian setelah itu datang masa suci, ternyata suaminya berubah. Ya, terjadi kerukunan kembali. ada kesempatan untuk berpikir secara matang dan yang semisalnya. Maka ketika dia menceraikan, ketika istrinya dalam keadaan haid, maka dia telah melakukan talak bid'ah atau nufasa, atau ketika istrinya sedang mengalami nifas, yaitu setelah melahirkan masih dalam masa nifas, hukum nifas sama seperti hukum haid. Oleh karena itu, sebagaimana tidak diperbolehkan menjatuhkan talak ketika istrinya mengalami masa haid, maka demikian pula tidak diperbolehkan menjatuhkan talak ketika istrinya mengalami masa nifas. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Amr bin Dinar, atutallaqu nufasa laysat haidan, apakah boleh wanita nifas diceraikan, dijatuhkan talak, dia tidak dalam keadaan haid tapi dalam keadaan nifas setelah melahirkan? Kata Amr bin Dinar rahimahullah, amruha amrul lati tutallaqu haidha, bahwa perkara wanita nifas sama hukumnya seperti perkara wanita haid, sebagaimana tidak diperbolehkannya seseorang menjatuhkan talak ketika istri mengalami masa haid, maka demikian pula ketika istri mengalami masa nifas. أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها, atau dia mentalaknya, menceraikannya ketika istrinya dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan di antara keduanya, telah terjadi hubungan di antara keduanya dalam keadaan istrinya tidak jelas apakah dia mengalami, apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Apabila jelas dan meyakinkan bahwa istrinya dalam keadaan hamil, maka boleh dijatuhkan talak sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, meskipun dia telah berhubungan dengannya. Maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan ini, bahwa talak bid'ah itu terjadi apabila seseorang melakukan satu di antara empat keadaan. Keadaan yang pertama, dia mentalak istrinya di satu majelis dengan talak tiga. Maka ini talak bid'ah. Keadaan yang kedua, dia mentalak istrinya di majelis yang berbeda, tapi di satu masa keadaan suci wanita tersebut, di satu masa kesuciannya. Maka ini juga termasuk talak bid'ah. Keadaan yang ketiga, mentalak istri ketika istri sedang mengalami haid atau nifas. Dan yang keempat, yang termasuk talak bid'ah, ketika seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya di saat istrinya dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan di antara keduanya dan tidak ada kejelasan tentang istrinya apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Kata beliau, fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharram manhiyun anhu syar'an wa fa'iluhu athim, maka ini termasuk talak bid'ah yang diharamkan, yang dilarang di dalam syariat, pelakunya telah melakukan perbuatan dosa. Fattalaqul bid'i fil 'adad yuhrimuha 'alayhi hatta tankiha zawjan ghayrah. Maka talak bid'ah, dalam hal jumlah. Talak bid'ah dalam hal jumlah menjadikan dan jadikan wanita tersebut haram untuk kembali lagi pada suaminya hingga istrinya tersebut atau bekas istrinya tersebut menikah dengan lelaki yang lain, karena telah jatuh talak tiga. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila dia mentalaknya, yakni kali yang ketiga. Karena pada ayat yang sebelumnya disebutkan at-talaqu marratan. Menjatuhkan talak itu dua kali. Setelah itu Allah mengatakan fa in talaqaha, apabila dia mentalaknya. Maksudnya mentalaknya atau menjatuhkan talak tiga, maka tidak dihalalkan baginya untuk kembali kepada suaminya tersebut hingga istrinya tersebut atau bekas istrinya menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan, lalu setelah itu terjadi perceraian. Wa talaqul bid'i fil waqti yustahabbu lahu muraja'atuha minhu. Adapun ketika seorang melakukan talak bid'ah, ketika dia menjatuhkannya pada waktu bid'ah tersebut, yaitu ketika di masa haid atau di masa suci yang dia telah mendatanginya, berhubungan dengannya, dianjurkan untuk segera merujuk kembali. Dianjurkan untuk segera merujuk kembali apabila dia menjatuhkan talak bid'ah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merujuk kembali. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hi haid. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid, fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merujuknya. Wa idza raja'aha wajaba alaihi imsakuha hatta tathur. Maka apabila dia telah merujuknya, maka wajib baginya untuk menahan, tidak menjatuhkan talak hingga menanti istrinya dalam keadaan suci kembali. Lalu kemudian thumma in syaa'a talaqahu wa in syaa'a amsakaha. Apabila dia ingin maka dia menceraikannya, dan apabila dia ingin maka dia tetap menahannya dan tidak menjatuhkan talak padanya. Nanti akan diterangkan lebih lanjut insyaallah taala, apakah ketika seorang menjatuhkan talak di satu majelis itu dianggap sebagai talak tiga, artinya hukumnya sah sebagai talak tiga atau tidak. Maka ini yang akan kita terangkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضل حفظكم الله.